Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang berisi tentang adab-adab atau akhlak-akhlak di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dicontohkan oleh para salafun salih, baik dari kalangan para sahabat Naam dan juga tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan kita sampai pada hadis yang ke-446, yang mana kemarin telah kita ambil bab yang berkaitan dengan larangan tabdzir atau menyia-nyiakan harta, dan bahwasannya itu termasuk dari perbuatan yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabdzir, menyia-nyiakan harta, ini termasuk dari ikhwanus syayatin, termasuk dari saudaranya asyaitan. Kita lanjutkan bab yang setelahnya dari hadis yang ke-446. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu islahil manazil. An aslam qala kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-mimbar, ya ayyuhan nas aslihu 'alaykum masawiyakum wa akhifu hadhihi al-jinnan qabla an tukhifakum fa innahu lan yabdua lakum muslimuha wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, babu islahil manazil, bab yang menjelaskan tentang islah al manazil, memperbaiki rumah atau merawat. Naam, karena rumah yang kita miliki, tempat tinggal yang kita tempati, ini termasuk dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan naam dari rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal, baik tempat tinggal itu milik pribadi kita atau tempat tinggal yang kita mengontrak atau kita numpang. Itu di dalam Islam kita juga dianjurkan untuk melakukan islah, perbaikan atau perawatan, karena yang namanya rumah yang kita tempati, naam, terkadang apa, ada kerusakan baik di dindingnya atau di atapnya atau di dalamnya. Nah, butuh untuk diperbaiki, dirawat, supaya kita tinggal di dalamnya itu nyaman. Nah, nyaman untuk kita sendiri atau nyaman untuk keluarga, istri dan anak-anak kita, supaya nah bisa tenang dan nyaman tinggal di dalam rumah tersebut. Nah, baik rumah sendiri atau rumah kontrakan. Jangan mentang-mentang kontrak di rumah orang lain dia tidak mau memperbaiki, tidak mau, nah misalnya ada yang rusak direnovasi, dirawat. Jangan demikian. Terkadang orang yang, sebagian orang malas mau merawat rumahnya karena itu katanya rumah kontrakan, sebentar lagi aku akan pergi. Padahal kalau diperbaiki itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, sehingga dia bisa tinggal dengan nyaman dan tenang di dalam rumah tersebut. Karena hakikatnya kita juga semua akan keluar dari rumah yang ada pada kita. Nah, kita tidak akan mungkin selama-lamanya kita tinggal di dalam rumah-rumah kita yang kita tempati. Nah, karena kita semua pasti meninggal. Nah, meninggalkan alam dunia ini, sehingga tidak mungkin kita akan tinggal selama-lamanya di dalam rumah tersebut. Dan di dalam syariat Islam, di sini dianjurkan untuk islahul manazil, memperbaiki atau merawat rumah. Dalil yang dibawakan oleh al-muallif al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah sebuah asar. Beliau mengatakan an aslam, dari aslam qala kana Umar radhiyallahu an, beliau berkata adalah sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu alal mimbar, beliau berkata di atas mimbar, ketika itu beliau sedang berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, aslihu alaikum masawiyakum, wahai segenap manusia, aslihu alaikum masawiyakum, perbaikilah oleh kalian rumah-rumah kalian. Masawi ini jamak, bentuk jamak dari maswan, yang artinya manzil atau al-bait, rumah atau tempat tinggal. Perbaikilah oleh kalian rumah-rumah kalian atau tempat-tempat tinggal kalian. Wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, dan buatlah takut ular-ular ini, ular, nah, hewan yang berbisa, hewan yang ma'ruf di antara kita semua, qabla an tukhifakum, sebelum ular-ular tersebut membuat kalian menjadi takut. Nah, karena apa? Ketika rumah itu bersih, rumah itu dirawat, nah, tentu ular tidak akan bersarang di dalamnya. Berbeda dengan rumah yang tidak pernah dirawat, tidak pernah dibersihkan, ada tumpukan, nah, sisa-sisa bangunan misalnya di depan atau di halaman belakang, atau di dalam rumahnya ada tumpukan sampah yang tidak pernah dibersihkan, atau ada atap yang bocor sehingga ketika hujan air mengalir, rumahnya menjadi lembab, atau dindingnya ada yang bolong tidak segera ditambal, apa yang akan terjadi? Akan banyak di sana binatang-binatang yang akan mampir atau hinggap di dalam rumah tersebut, entah itu kalajengking atau enam ular. Enam, maka diperintahkan untuk membersihkan, merawat dan memperbaiki rumah yang itu merupakan tempat tinggal kalian. Wa akhifu hadhil jinnan. Al jinnan itu adalah jamak dari janun. Artinya, nam al hayatus shaghirah, ular yang kecil, atau al hayatul lati takunu fil buyut, atau ular yang terkadang muncul di dalam rumah. Nam, ketika kalian merawat, membersihkan rumah tersebut, baik halamannya, ruang tamunya, kamarnya sampai yang paling belakang, nah, maka di situ akan kelihatan kotoran. Demikian pula binatang tidak akan hinggap di situ. Beda dengan rumah yang kotor yang tidak pernah dirawat, terkadang atau seringnya akan dimasuki binatang-binatang yang ada di luar. Wa khifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, dan buatlah takut. Buatlah tidak nyaman ular-ular tersebut sebelum dia memberikan rasa takut kepada kalian. Karena apa? Sungguh sangat berbahaya binatang-binatang yang demikian ketika dia ada di dalam rumah tanpa kita sadari. Entah itu dari arah di atap rumah ternyata ular membuat sarang di sana, atau di pojokan rumah ditumpukan genteng di belakang. Ini berbahaya bagi kita, bagi keluarga kita dan juga anak-anak kita. Maka diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika itu kepada segenap manusia untuk memperhatikan tempat tinggal mereka supaya tidak terjadi mudarat atau mara bahaya yang akan ditimbulkan dari binatang-binatang tersebut. Qala fa innahu lan yabluwa lakum muslimuha, karena beliau setelah itu melanjutkan. Dan perkataan beliau yang terakhir ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang ada di dalam riwayat yang lain, fa innahu lan yabdua lakum muslimuha, karena sungguhnya tidak akan tampak bagi kalian bahwasanya mereka itu, ular-ular tadi itu memperlihatkan kebaikan kepada kalian semua. Nah, enggak ada ular itu yang pura-pura baik, pasti mereka semua berbahaya. Terlebih ketika mereka merasa terganggu, ular-ular tersebut merasa terusik, dia akan mencelakai kalian, akan menggigit kalian, mengeluarkan bisanya yang ini bisa menimbulkan bahaya. dan banyak hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita untuk membunuh ular. Qala wa inna wallahi ma sallamnahunna mundu adainahunna, dan sesungguhnya kami demi Allah tidak pernah melakukan perdamaian kepada atau bersama mereka para ular tersebut mundu adainahunna, semenjak kita menampakkan permusuhan kepada mereka. Jadi permusuhan antara manusia dan ular itu adalah permusuhan yang bentuknya jibillah, sudah menjadi adat kebiasaan. Ketika kita melihat ular, itu adalah sesuatu yang membahayakan, segera harus dibunuh. Dan juga ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk membunuh ular-ular tersebut. Terlebih yang duttufiyatain, yang dia memiliki dua garis di punggungnya, dua garis hitam di punggungnya, dan juga yang memiliki ekor yang pendek. Karena itu bisa membahayakan penglihatan kalian dan juga membahayakan janin bagi wanita atau ibu hamil. Banyak hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita semua untuk membunuh ular-ular tersebut, sehingga diantara bentuk penjagaan kita supaya tidak diganggu dengan binatang-binatang tersebut adalah apa yang diwasiatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk islahul manazil, yaitu memperbaiki dan merawat rumah yang itu menjadi tempat tinggal bagi kita semua, supaya menjadi tempat tinggal atau rumah yang nyaman. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah, istafadu min hadzal athar, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, diambil faedah dari athar ini, yaitu atharnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala al-awwal, yang pertama al-hathu ala islahil manazil allati yaskunuha al-muslimun. Al-hath ay anjuran, anjuran atau dorongan untuk islahul manazil, untuk memperbaiki rumah yang ditinggali atau ditempati oleh kaum muslimin. Terlebih rumah yang di situ kena panas, kena hujan, terkadang rusak atapnya atau kena angin sehingga mungkin atapnya menjadi bolong, butuh untuk diperbaiki, jangan dibiarkan, karena terkadang kerusakan yang kecil yang itu seharusnya segera diperbaiki tidak membutuhkan banyak biaya, ketika dibiarkan lama dalam waktu yang panjang menimbulkan kerusakan yang besar, sehingga butuh untuk biaya yang besar pula. Sehingga ketika melihat di dalam rumahnya, di sekitar rumahnya butuh untuk diperbaiki, sempatkan waktu untuk memperbaikinya, baik itu perbaikan atau renovasi yang hendaknya dia kerjakan sendiri atau meminta bantuan kepada orang lain. Qala wa kadzalika bina'ul buyutil jayyidah allati yatma'innul insanu ila suknaha ghaira khaifin min inqidadiha. Demikian pula anjuran untuk bina'ul buyut al-jayyidah, membangun rumah yang bagus. Bagus bisa artian dalam ketika dilihat itu bentuknya rapi, tidak berantakan, atau bagus dalam artian rumah yang kuat, tidak mudah roboh, fondasinya kuat. Demikian pula dindingnya, dinding yang kuat. Allati yatma'innul insanu ila suknaha, sehingga seseorang itu merasa aman, tidak was-was atau khawatir ketika dia menempati rumah tersebut. Baik itu dia membuat rumah untuk ditempati dirinya sendiri dan keluarganya, atau dia membuat rumah untuk kontrakan atau bedengan, hendaknya dibuat rumah tersebut dengan senyaman mungkin, sehingga kaum muslimin bisa menempati rumah tersebut dengan rasa aman dan tanpa rasa was-was. Qala ghaira khaifin min inqidadiha, tanpa ada rasa takut sedikit pun dari hancurnya atau rubuhnya rumah tersebut. Meskipun terlihat bahannya sederhana, dari kayu atau dari papan, ketika itu dibuat dengan kokoh dan dengan kuat, maka penghuninya akan merasa aman, tidak khawatir kalau tertiup angin tiba-tiba roboh atau pondasinya yang kurang kuat sehingga ketika ditempati baru berapa bulan tiba-tiba apa hancur. Ini naam tidak selayaknya, sehingga butuh di sana yang namanya rumah, tempat tinggal, yang itu merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk dijaga dan dirawat, dibersihkan dan diperbaiki ketika terjadi kerusakan. Kemudian asani faedah yang kedua, al-hasu ala qatlil hayat allati tadhharu fil buyut. Anjuran atau dorongan untuk membunuh ular-ular yang muncul di rumah-rumah. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain. Kapan ular ini dibunuh? Apakah ketika kita menemukan di dalam kamar misalnya, atau di ruang tamu atau di dapur langsung dibunuh? Tidak. Akan tapi wadzalika ba'da indzariha salasan, yaitu setelah diperingatkan sebanyak 3 kali. Nah, diusir, disuruh pergi pelan-pelan. Nah, pertama kemudian kita diamkan, kemudian 2 kali sampai 3 kali diusir, diberi indar, peringatan ular tersebut supaya pergi dari rumahnya. Fa'in baqiyat ba'da dzalik fa'innaha tuqtal. Akan tapi ketika setelah 3 hari diberi peringatan, 3 kali diberi naam diusir suruh pergi enggak mau, dia tetap menetap di situ, maka bagaimana? Fa'innaha tuqtal, maka baru dibunuh setelah itu. Naam, ambil parang, ambil golok atau alat yang semisalnya, naam, ularnya boleh untuk dibunuh setelah diberi peringatan 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Abu Sa'ib Maula Hisyam Ibnu Zahra, bahwasanya ketika itu pernah beliau masuk ke rumahnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Naam. Dan beliau mendapati ternyata Abu Sa'id Al-Khudri ini sedang sholat. Maka aku pun duduk. Abu Sa'id duduk mendungu Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi sedang sholat, sampai beliau selesai dari sholatnya. Maka tiba-tiba aku mendengar ketika itu ada gerakan tangkai kurma. Ada gerakan tangkai kurma di dalam rumah beliau. Faqala, maka kata beliau, maka aku melihat di dalam rumah tersebut, ternyata di pojokan rumah ada ular. Naam, Abu Sa'ib, naam, Maula Hisyam yang tadi ziarah ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata beliau melihat ada ular di rumahnya. Fawasabtu faliaktulaha, maka aku pun loncat untuk membunuh ular tersebut. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengisyaratkan untuk duduk, jangan, jangan kamu bunuh. Naam, duduk dulu di sini. Fajalastu, maka aku pun duduk. Naam. Falamman sarafa asyara ila baitin fiddar. Maka setelah itu beliau mengajak aku pergi dan mengisyaratkan ke sebuah rumah yang ada di desa tersebut. Naam, keluar rumah, kemudian nunjuk ke salah satu rumah yang ada di desa tersebut. Kamu tahu rumah itu? Maka kata Abu Sa'id, iya, aku tahu rumah itu. Kana fihi fatan minna kana hadithu adin biursin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dulu pemilik rumah itu adalah pemuda dari kalangan keluarga kita. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia itu adalah seorang arus. Seorang apa arus? Manten anyar. Masih pengantin baru. Qala fa kharajna, maka kami keluar ketika itu bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan pemuda tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam di pertengahan siang. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pergi bersama pemuda tadi bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu peperangan, yaitu perang Ahzab, dan pemuda tadi minta izin ingin pulang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fasta'danahu yauman faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau pun mengizinkannya. dan berpesan, khud alaika silahak fa inni akhsha alaika Quraidah. Naam, jika kamu ingin pulang, bawa senjatamu, karena aku khawatir kamu nanti bertemu dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah naam orang-orang Yahudi yang memusuhi kaum muslimin. Jadi kamu kalau mau pulang, bawa senjatamu, naam, untuk jaga-jaga. Fa akhadha ar-rajul silahahu tsumma raja'a. Kemudian pemuda tadi mengambil senjatanya, kemudian dia kembali pulang ke rumahnya. Fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imah. Dan dia setelah sampai di rumahnya melihat istrinya tiba-tiba sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Fa huwa ilaiha birumhi liyab'anaha bihi wa sabathu ghirah. Maka pemuda tadi yang tadi membawa senjata, yang senjatanya itu adalah tombak, dia ingin melemparkannya kepada istrinya karena rasa cemburu yang ada pada dirinya. Kenapa kok istrinya tiba-tiba keluar rumah? Ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba di luar rumah sendirian? Faqalat, maka istrinya pun menjawab, "Ukhfuf 'alaika rumhak wa dkhulil baita hatta tandhura man alladhi akhrajani." Sabar, tahan wahai suamiku. Naam, jangan engkau buru-buru menombak. Tahanlah tombakmu dan masuklah engkau ke dalam rumah sehingga engkau bisa melihat apa yang sesungguhnya telah mengeluarkan diriku dari rumah. Fadakhala faida bihayatin 'azimah matwiyatun muntawiyatun 'alal firasy fahuwa ilaiha birrumhi. Maka pemuda tadi, naam, sang pengantin baru, dia masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba di dalam rumahnya ada seekor ular yang besar yang melingkar di atas tempat tidurnya. Maka dia pun segera mengarahkan tombaknya kepada ular tersebut. Naam, tsumma kharaja farakaza fiddar. Kemudian dia mengeluarkan ular tersebut dari rumahnya. Faqarabat alaih. Dan tiba-tiba ular tersebut menyerang pemuda tadi. Naam, terjadi perkelahian yang sengit antara dirinya dengan ular yang besar tadi. Fama yudra ayyuhuma asra'u mautan al-hayyatu awil fata. Dan setelah itu kedua-duanya meninggal dunia dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, apakah ular tadi, apakah pemuda tersebut. Qala fajina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarna dzalikalah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, setelah itu kami mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, menceritakan peristiwa tadi, dan kami mengatakan, ud'ullaha yuhyiyahu lana. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghidupkan pemuda tadi untuk kami. Maka Nabi SAW menjawab, istaghfiru li sahibikum, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teman kalian ini. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minha syai'an fa'adzinuhu thalathata ayyam. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah, di kota Madinah itu ada sekelompok jin yang mereka telah masuk Islam. Ma'ruf nama jinnya jin apa? Kadang dia berubah bentuk menjadi hewan ini, menjadi bentuk ini, bentuk yang lainnya. Mereka sudah masuk Islam. Naam, fa idza ra'aytum minha syai'an, dan apabila kalian melihat dari sekelompok jin tersebut, fa'adzinuhu thalathata ayyam. Maka kalian adzinuhu ay andiru, berilah peringatan, naam, selama 3 hari. Kalau kalian melihat ada ular di rumah kalian, maka jangan buru-buru dibunuh. Naam, beri peringatan dulu 3 kali, karena kita enggak tahu apakah itu jin muslim, apa itu syaitan, apa itu ular beneran. Naam, jadi harus diberi peringatan terlebih dahulu 3 hari atau 3 kali. Naam, fa'in badalakum ba'da zalik, maka apabila nampak bagi kalian bahwasannya ini memang betul-betul ular, dia tidak mau pergi, dia tetap di situ, faktulu, maka bunuhlah oleh kalian, fa'innama huwa syaitan, karena sungguhnya itu adalah syaitan. Maka boleh dibunuh setelah 3 kali peringatan. Naam, ini dalil yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya yang berkaitan dengan, naam, memberi peringatan kepada ular yang ada di dalam rumah sebelum membunuhnya. Kemudian kata muallif Asy-Syarih rahimahullah, kenapa kita diperintahkan untuk membunuh ular? Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, orang yang melakukan ihram pun diperintahkan untuk membunuh ular ketika dia bertemu ular. Padahal aslinya apa, tidak boleh membunuh hewan, karena saking berbahayanya hewan ular tersebut. Orang yang muhrim pun ketika dia berada di Mekah boleh untuk membunuh ular. Qala lima fi baqaiha fil buyuti min ad-darari 'ala al-kibari was-shighar. Karena adanya ular di dalam rumah itu tentu akan menimbulkan bahaya bagi orang dewasa maupun anak kecil. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Adapun berarti yang salahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.